Maka dijawab, semua yang baik-baik, semua yang tayyibat, halal. Ini jawaban Masya Allah. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat. Apa sifat ayat-ayat Allah? Tammah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalimat-kalimat Allah sempurna. Sidqan wa adla. Kebenarannya dan keadilannya. Sehingga ucapan Allah pasti-pasti sempurna. Maka jawabannya pun sempurna. Katakan yang dihalalkan adalah thayyibat, maka yang haram-haram adalah justru yang jelek-jelek. Karena semua thayyibat halal. Thayyibat semuanya halal. Uhilla lakumut thayyibat. Maknanya yang kami haramkan semuanya khaba'is. Yang kami haramkan semuanya yang jelek-jelek, yang busuk-busuk, yang akan merusak, yang akan merugikan, yang akan bermadarat di dunia dan di akhirat. Kemudian setelah itu, setelah jawaban am, jawaban umum, Allah khususkan yang berkait dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya. Wa ma 'allamtum minal jawarih. Dan apa yang ditangkap atau dibunuh oleh hewan-hewan yang kamu pelihara. Ekonomi dina azok masa akan dikecualikan. Dari apa yang ditanduk bangkai. Yang diterkam binatang buas haram. Iya kan? Itu di ayat sebelumnya. Ternyata ada yang diterkam oleh binatang buas jadi halal, tidak haram. Setelah semua thayyibat halal, bahkan ada yang diterkam binatang buas dengan taringnya, Masya Allah. Ada yang diterkam oleh binatang yang berparuh tajam. Bagaimana bikin paruh? Oang misalnya. Ya. Tapi halal. Dengan syarat. Kalau binatang ini sudah diajari dan sudah dilatih. Burung ini sudah dilatih. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan. Wa ma'allamtum. Dan apa-apa yang kalian sudah latih. Sudah ajari dia. Minal jawarih. Jawarih dari kata jarah. Apa makna jarah? Jurah. Luka. Jarah yang melukai. Ya, ini binatang-binatang yang bertaring. Atau binatang-binatang yang berkuku tajam dan berparuh tajam. Seperti burung-burung. Yang bisa dilatih. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Yani binatang-binatang tersebut yang kalian ajari untuk berburu. Mimma 'allamakumullah, dari apa yang Allah ajari kalian. Allah ajari kalian untuk mengajarkan binatang-binatang tersebut. Fakulu mimma amsakna 'alaikum, maka makanlah apa yang ditangkap oleh mereka. Burung Raja Wali, burung Nasar, burung apa lagi? Ambil, terbang dia, angkat, dibawa kepada kamu. Binatang itu hanya terluka. Maka burung tadi disebut jarih yang melukai. Anjing, anjing pemburu, tangkap, kejar, tangkap, dibawa ke tuannya. Nih, kelinci. Luka, tidak mengapa. Tidak najis, tidak. Kalau datang sudah mati. Kalau engkau melepasnya dengan bismillah, halal. Bismillah, ambil. Ya Allah, bismillah. Terkam. Datang. Halal, na'am. Ini dikecualikan dari apa yang dibahas sebelumnya, di ayat yang sebelumnya. mimma akala sabur, iya kan? Berbeda kalau dimakan oleh binatang buas, haram bangkai. Tetapi kalau ditangkap oleh hewan buas yang dilatih, halal. Kita lihat syarahnya dari Syekh Sa'di rahimahullah, syarah yang ringkas. Qala wa li hadza dallatil ayah bimafhumiha ala tahrimil khaba'ith kama sarraha fi qawlihi ta'ala wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaikumul khaba'ith. Ini lanjutan yang kemarin. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain Allah katakan dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan diharamkan yang jelek-jelek. Wa ma 'allamtum minal jawarih, dan apa yang kalian ajari dari jawarih. Ai uhilla lakum ma 'allamtum, yakni dihalalkan untuk kalian apa yang telah kalian ajarkan atau yang kalian telah latih dari al-jawarih. Ila akhiril ayah, sampai akhir ayat itu, dallat hadhil ayah ala umur. Ayat ini menunjukkan beberapa perkara. Ahaduha, yang pertama, lutfullahi bi'ibadihi wa rahmatuhu lahum, kelembutan Allah kepada hamba-hambanya dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Haitsu wassa'a 'alaihim turuqal halal, di mana Allah memperluas cara-cara yang halal, mempermudah cara-cara yang halal. Wa abaha lahum ma lam yudakkuhu mimma sadathu al-jawarih, Allah halalkan apa yang tidak disembelih, yaitu yang sadathu, yang ditangkap diburu, dari kata sa'id, oleh al-jawarih, dari kata jarih, jamaknya jawarih. Mal murad bil jawarih, al-jawarih al-kilab wal-fuhud wal-saqr. Al-jawarih bisa anjing-anjing pemburu, bisa fuhud, sejenis macan yang terlatih. Wasaqr, burung elang. Wanahu dhalik, dan yang sejenisnya. Mimma yasidu binabihi au bimakhlabihi, yang dia berburu imma dengan taringnya atau dengan paruhnya atau dengan cakarnya. Baik. Itu faedah pertama. Bahwasanya Allah memperluas cara yang halal. Kalau yang disembelih sudah jelas itu halal, halalan thayyibah. Ternyata ada pula binatang-binatang, hewan-hewan buruan yang halal tanpa disembelih, yaitu yang ditangkap oleh binatang yang terlatih. Kalau datang sudah mati, halal. Kalau belum mati, sembelih. Atsani, yang kedua, an yushtarat an takuna muallamah. Ada syaratnya. Apa syaratnya? An takuna muallamah, binatang-binatang pemburu tadi harus binatang yang terlatih. Kalau kebetulan qadarullah ada anjing menangkap kelinci, kamu nemu, enggak boleh. Nah, ini kan binatang buruan, itu anjing liar kok, bukan anjingmu. Dan kau tidak latih dia, berarti harus yang terlatih, itu syarat. Dari mana dapatnya syarat ini? Dari ayat ini. Ayat yang sangat jelas menyatakan tu'allimuna hunna, yang kalian ajari binatang-binatang tersebut. Idzan yushtarat an takuna mu'allamah, binatang pemburunya harus terlatih. Bima yu'addu fil 'urfi ta'liman, bima yu'addu fil 'urfi ta'liman, dengan apa-apa yang dianggap secara 'uruf sebagai pelatihan. Jadi dilatih bagaimana? Dilatih dengan apa yang biasa orang mengerti kalau itu adalah dilatih. Bianya tarsil ida arsal, wayan zajir ida jajar. Di mana binatang tersebut akan lepas mengejar buruan kalau disuruh, dan akan berhenti kalau disuruh berhenti. Itu terlatih namanya. Ambil, jangan, berhenti, duduk, terkam, atau dengan kalimat-kalimat yang lain. Wa idza amsaka lam ya'kul. Ini tanda kedua. Kalau binatang itu terlatih, ketika menangkap buruannya enggak dimakan. Tidak dimakan. Menangkap kelinci, menangkap kijang, menangkap apalagi, dia tidak dimakan, tapi diberikan pada tuannya. Berarti binatang itu terlatih. Oleh karena itu Allah menyatakan di dalam ayatnya, tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kamu ajari jawareh tadi dengan apa yang Allah ajari kalian dengannya. Fakulu, maka silakan makan. Boleh. Mimma amsakna 'alaikum. Silakan makan binatang-binatang buruan tadi yang ditangkap oleh binatang tersebut. Yang ditangkap oleh binatang pemburu tersebut. Ai amsakna minas saydi li ajlikum. Yani dia menangkap buruan untukmu. Perhatikan. Bukan hanya menangkap dan terlatih, tetapi menangkapnya untukmu. Kalau menangkapnya bukan untukmu, tidak halal. Mengapa? Sama dengan yang di ayat sebelumnya. Wama akala sabu', dan yang dimakan binatang buas, tidak boleh. Anjing terlatihmu ini, tiba-tiba kamu tidak nyuruh, kamu tidak apa, lagi makan kelinci. Tangkap dari mana itu tidak tahu. Halal atau haram? Haram. Apa bedanya dengan yang tadi? Beda. Kalau tadi amsakna alaikum. Perhatikan ayatnya. Mimma amsakna alaikum. Dari apa yang dia tangkap untukmu. Maka kalau dia lapar kemudian menangkap sesuatu, dimakan sendiri, maka itu sama dengan ayat yang sebelumnya menyatakan wama akala sabu'. Hurrimat alaikum. Diharamkan atas kalian binatang-binatang yang demikian-demikian-demikian sampai wama akala sabu', dan yang dimakan binatang buas. Itu binatang dimakan binatang buas. Haram. Bangkai. Sehingga berapa syarat kita dapatkan? Yang pertama, terlatih. Yang kedua, menangkapnya untukmu. Wama akala minhul jarih fa'innahu la ya'lam annahu amsaka ala sahibihi wala'allahu an yakuna amsakahu ala nafsi. Kalau dia makan sendiri si jarih ini, entah burung elangnya, entah anjingnya, fainahu la yu'lam annahu amsaka ala sahibi, maka kita tidak tahu apakah dia menangkap untuk kita atau karena dia lapar. Wala'allahu an yakun amsakahu ala nafsi, bisa jadi dia menangkapnya untuk dirinya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita dapatkan pula dari ayat ini, ishtirat an yujarrihuhu al-kalbu aw at-tayru wa nahwuhuma liqawlihi min al-jawarih. Yang ketiga syaratnya adalah yang dilukai oleh anjing pemburu tersebut atau burung pemburu tersebut. Karena Allah tidak menamakan jenis hewannya. Allah tidak menamakan dengan nama hewannya. Tapi Allah sebut dengan sifatnya jarih. Apa ayatnya mengatakan? Wama 'allamtum minal jawarih. Dan yang kalian ajari dari jarih, yakni binatang-binatang yang melukai. Ma'ama taqaddama min tahrimil munkhaniqah. Sudah kita dapatkan haramnya al-munkhaniqatu. amal munhaniqah yang tercekik. Lihat, perhatikan syarat yang ketiga. Karena ini Allah sebut jawarih, maka syaratnya dia tertangkap atau mati dengan jarih. Kalau matinya bukan karena jarah, tetap haram. Misalnya anjing ini bukannya menggigit, tapi mencekiknya. Misal, anjing bisa mencekiknya? Mati, tapi gak ada lukanya. Ini mati tercekik. Mati tercekik. Atau mati keinjak. Seperti binatang yang Allah sebutkan jatuh dari tempat tinggi. Misalnya anjingnya besar, kelincinya kecil, keinjak, mati. Halal atau haram? Enam. Haram. Ini yang dimaksud syarat ketiga. Karena Allah sebut jawarih, binatang-binatang yang melukai, maka kalau tercekik, falau khonaqahul kalbu, kalau dicekik oleh anjing pemburunya, au qatalahu bisaklihi, atau dibunuhnya dengan beratnya. Bagaimana membunuh dengan berat? Diinjak. Dengan beratnya dia mati. Lam yubih, tidak dihalalkan. Tetap haram. Hada binaan ala anna al-jawarih allati yajrahna as-sayda bi anyabiha aw makhalibiha. Wal masyhur anna al-jawarih bi ma'na al-kawasib. Barakallahu fikum. Ini dikatakan karena apa? Karena jarih, binatang-binatang tersebut yang melukai buruannya dengan taringnya atau dengan paruhnya atau dengan cakarnya, maka itulah hasil buruan. Tapi kalau keinjak dan sebagainya, itu mati tercekik atau mati tertimpa sesuatu. Wal masyhur, tetapi pendapat yang lebih masyhur dari para ulama, annal jawarih bima'nal kawasib. Bahwa makna jawarih walaupun dari kata melukai, tetapi maknanya al-kawasib. Apa kawasib? Hasil tangkapan. Sehingga bisa saja binatang-binatang buruan itu menangkap dengan taringnya, atau menangkap dengan tangannya, atau menangkap dengan paruhnya. Al-muhassalat lis-said, maknanya ditangkap, didapatkan oleh binatang-binatang buruan yang kalian ajarkan. Ditangkap, dihasilkan oleh binatang-binatang buruan yang kalian ajarkan. Dengan makna kedua ini lebih umum. Mau terluka atau tidak terluka, apakah matinya keinjak atau matinya tercekik dan sebagainya. Tapi kalau sengaja oleh hewan tadi, maka hewan itu menangkap untukmu. Ayal mudrikat laha, yang tertangkap. Fala yakun fiha ala hadha dalalah, wallahu ta'ala a'lam. Maka dengan ini tidak ada pendalilan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Yang keempat dari ayat ini, ada jawazu qtina'i kalbis said. Dari ayat ini ada dapat faedah bolehnya memelihara anjing pemburu. Bagaimana mungkin dihalalkan hewan buruan yang diburu oleh binatang buas seperti anjing ataupun sejenisnya, kemudian memeliharanya gak boleh? Atau Allah katakan tu'allimuna hunna, yang kalian ajari binatang tersebut, sedangkan mengajarinya gak boleh? Gak mungkin. Sehingga hukum asal memelihara anjing tidak boleh, akan dikurangi setiap harinya satu qirat, kurangi pahala. Akan dikurangi pahala orang yang memelihara anjing setiap harinya satu qirat. Anjing lucu-lucuan yang macam-macam, yang katanya bagus, indah dan sebagainya, gak ada perlunya. Hanya dua yang dibolehkan. anjing pemburu dan anjing penjaga. Dua-duanya anjing terlatih. Yang satu dilatih untuk berburu, yang satu dilatih untuk menjaga. Menjaga rumah atau menjaga kebun-kebun. Kembali kepada kita. Idan istafadna min hadhil ayah, kita mendapatkan dari ayat ini bolehnya memelihara anjing pemburu. Kama waradat fil ahaditsis sahih, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ma'a anna iqtina'al kalbi muharram, walaupun hukum asalnya memelihara anjing haram. Li'anna min lazim ibahati saydihi wa ta'limihi jawazu iqtina'ih, karena konsekuensi dari halalnya binatang yang diburu oleh anjing terlatih berarti boleh melatih anjing. Boleh melatih anjing berarti boleh memelihara anjing untuk berburu. Barakallahu fikum. Dan yang sejenisnya adalah anjing penjaga. Al-khamis. Yang kelima. Fihi fadilatul ilmi. Di sini kita melihat keutamaan ilmu. Jangankan pada manusia, pada binatang saja ilmu itu memiliki keutamaan. Anjing yang terlatih dengan anjing yang tidak terlatih beda. Yang ditangkap oleh anjing yang tidak terlatih haram. Yang ditangkap oleh anjing yang terlatih halal. Jauh sekali perbedaannya. Menunjukkan apa? Keutamaan ilmu walaupun pada binatang. Apalagi pada manusia. Manusia-manusia yang tidak memiliki ilmu dan tidak peduli dengan ilmu syariah, Allah katakan kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Karena ketika mereka tidak memiliki ilmu syariah, mereka akan makan apa yang mereka suka, tidak peduli hukum. Akan mengawini siapapun yang lain jenis, enggak peduli hukum, tidak melihat apapun, persis seperti sapi. Makan apapun yang dihadapannya dan dia kawini siapapun yang dihadapannya. Itu al-an'am. Idzan barakallahu fiikum. Kata Syekh Sa'd rahimahullah, fihi fadilatul ilmi. Di sini kita tahu keutamaan ilmu. Annal jarih al-mu'allam bisababil ilmi yubahu sayduhu. Binatang-binatang buas yang diajari dengan ilmu halal buruannya. Wal jahil bitta'limi, sedangkan yang bodoh tidak pernah diajari, la yubahu sayduhu, tidak halal buruannya. Itu yang keenam. Yang ketujuh. Istafadna aidan min hadhihi al-ayah anna al-ishtighal بتعليم الكلب او الطير او نحوهما ليس مذموما. Berarti sibuk mengajari anjingnya atau sibuk mengajari burungnya untuk berburu, untuk berburu, ليس مذموما, tidak tercela. وليس من العبث والباطل, tidak termasuk kesia-siaan dan tidak termasuk kebatilan. Tentunya kita tahu batas-batasnya. Tidak sampai melalaikan kewajiban-kewajiban. Sibuk dengan anjingnya terus, lupa sholat jamaah ke masjid, lupa ta'lim pagi hari, anjingnya pintar, dianya bodoh. Iya kan? Anjingnya terlatih, dianya gak pernah belajar. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan beliau Syekh Sa'd rahimahullahu taala. Boleh sibuk untuk melatih burung, melatih anjing untuk berburu. Dan bukan abas, bukan batil. Mengapa? Karena berburu itu salah satu bentuk pencaharian. Tentunya orang-orang yang memang tinggalnya di tempat-tempat yang pencahariannya dengan berburu. Pencahariannya dengan berburu. bal huwa amrun maqsudun. Bahkan melatih binatang tadi adalah perkara yang ada tujuannya. Ada tujuannya, bukan kesia-siaan. Li'annahu wasilatun lihalli saydihi. Karena melatih binatang-binatang tersebut, wasilah, jalan untuk menjadikan halal buruannya. Kalau terlatih, buruannya halal. Jika tidak terlatih, buruannya haram. Sehingga tidak mengapa untuk melatih hewan-hewan pemburu tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau gitu, saya mau melatih, boleh saja. Mau berburu di mana? Ya nanti kita jalan-jalan berburu. Untuk apa? Ya untuk senang-senang aja, gak perlu. Karena itu bukan pencaharianmu, untuk senang-senang saja. Ini bicaranya adalah maksud minal ma'isyah. Tujuannya adalah untuk mencari pendapatan supaya kamu bisa hidup, bisa memberi makan anak dan istrimu. Kemana suaminya? Berburu. Kemana suaminya? Berburu. Kemana suaminya? Berburu. Istri terlantar, anak terlantar. Hasil pun tidak ada. Kenapa? Karena bukan penting hasilnya. Senang-senang saja. Ini berbeda. Sangat-sangat amat berbeda. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Al-Thamin yang ke-8. Fihi hujjatun liman abaha bay'a kalbi shayd. Yang ke-8 berarti ada dalil. Hujjah. Bolehnya memperjualbelikan anjing pemburu. Anjing terlatih. Yang melatihnya orang lain. Kamu membutuhkan. Nih, anjing. Harganya sekian. Bagaimana menggunakannya? Kalau kamu katakan ini, dia lari. Kalau kamu katakan ini, dia duduk. Kalau kamu katakan begini, dia diam. Coba dicek. Oh benar, terlatih ternyata. Bayar. Kamu pakai untuk jaga rumah. Atau kamu pakai untuk berburu, untuk pendapatanmu, untuk ma'isyahmu. Tidak mengapa. Barakallahu fiikum. Kadang-kadang penjaga dan pemburu sekaligus. Mengapa? Karena kelinci di sebagian daerah perkebunan itu hama. Jadi anjing pemburu tadi dilatih untuk berburu kelinci supaya kebunnya aman dari kelinci. Dan kelincinya bermanfaat untuk dimakan. Sehingga dua sekaligus, menjaga kebunnya dan berburu. Barakallahu fikum, akan jadi halal kalau anjingnya terlatih. Bagaimana kalau saya tidak bisa melatih anjing? Beli anjing yang sudah terlatih, berarti boleh. Ini yang kata para ulama, menunjukkan hujjah liman abaha. Ini menjadi dalil bagi pendapat para ulama yang membolehkan jual beli anjing yang terlatih. Saya ulangi, yang terlatih. Mengapa? Saya ulangi 3 kali, yang terlatih. Karena ada dalil yang umum. Diharamkan tsamanul kalbi. Haram. Uang hasil jual beli anjing. Berarti gak boleh jual beli anjing. Itu hukum asal. Hukum asalnya. Qala li'annahu qad la yahsul lahu illa bidhalik. Kata para ulama yang membolehkan jual beli anjing pemburu, alasannya qad la yahsul lahu illa bidzalik. Kadang-kadang tidak mendapatkan anjing yang terlatih kecuali dengan beli, karena dia tidak punya keahlian untuk melatih. Dan biasanya anjing yang sudah dilatih, walaupun orangnya ganti, asal kata-katanya sama, perintahnya sama, ya sama. Kadang-kadang anjingnya tidak bisa bahasa Indonesia. Bisanya bahasa Inggris. Ya sudah terpaksa. Go, lari dia. Kamu bilang, lari. Diam aja. Tidak paham bahasa Indonesia. Kadang harus pakai bahasa lain. Yang susah-susah. Tapi akhirnya orang yang belinya tadi yang dilatih. Begini pak caranya. Barakallahu fikum. Atasya yang ke-9. Dari ayat ini juga fihi atau fiha istirahatut tasmiyah. Di sana ada syarat untuk mengucapkan bismillah ketika melepaskan anjing pemburu. Dari ayat yang mana? Dari kalimat yang mana? Allah katakan dengan kalimat wadhkuru smallahi alaihi. Wadhkuru smallahi alaihi. Sebutkan nama Allah padanya. Jadi ketika melepaskan, walaupun melepaskannya harus pakai bahasa Inggris, go. Kamu bismillah dulu, bismillah, go. Harus bismillah dulu. Kalau tidak bismillah, beberapa ulama menyatakan haram bangkainya. Ya kalau tidak mati bisa disembelih. Tetapi kalau mati, kamu lupa mengucapkan bismillah, tidak halal. Karena Allah syaratkan dengan kalimat wadhkuru smallahi alaihi. Sebutlah nama Allah atasnya. Qala wa annahu in lam yusammi Allah muta'ammidan, dan bahwasanya kalau dia tidak menyebut nama Allah dengan sengaja lam yubih, tidak halal. Apa yang dibunuh oleh jarih, apa yang dibunuh oleh hewan pemburu tadi, kalau tidak mati itu lain masalah, bisa disembelih. Dibawa dalam keadaan masih hidup bisa disembelih. Tetapi kalau datang sudah mati, maka barakallahu fiikum, kamu tidak mengucapkan bismillah dengan sengaja, tidak halal. Mengapa kok kalau ada kalimat muta'ammidan? Karena kalau tidak sengaja, sebagian ulama menyatakan boleh. Mengapa? Melihat kebiasaan dia mengucapkan bismillah, maka sekali lupa, dianggap dia juga mengucapkan bismillah seperti kebiasaannya. Al-ashir, yang ke-10. Anahu yajuzu aklu ma sadahul jarih. Yang ke-10, bolehnya memakan apa yang diburu oleh hewan-hewan pemburu. Sawa'un qatalahul jarih amla. Sama saja, apakah dibunuh oleh hewan pemburu tadi ataupun tidak. Wa annahu in adrakahu sahibuhu, dan kalau didapatkan oleh pemiliknya hewan tadi, wa fihi hayatun mustaqirrah, masih ada kehidupan mustaqirrah, fa innahu la yubah illa biha, maka tidak dibolehkan kecuali dengan disembelih. Enggak boleh memakannya kecuali dengan disembelih. Tetapi kalau sudah mati, kamu mengucapkan bismillah, halal. Kalau hewan tadi membawa kepadamu hewan buruannya dalam keadaan basah kuyup, maka beberapa ulama menyatakan haram. Loh, kenapa? Kalau basah kuyup haram, khawatirnya hewan tersebut matinya tenggelam. Khawatirnya matinya karena tenggelam di dalam air. Kamu lihat dari jauh, anjing itu menerkam masuk ke air. Apakah matinya tenggelam atau matinya karena tergigit? Umumnya, kalau tergigit hewan pemburu, tidak sampai mati. Biasanya. Tapi ini sudah kembung. Matinya mati tenggelam. Tetapi beberapa ulama menyatakan kalau bisa dipastikan matinya bukan karena tenggelam, tidak mengapa. Kalau ragu-ragu, maka jatuh kepada syubhat. Jatuh kepada syubhat. Kalau dianggap syubhat, apa yang afdal? Tinggalkan. Sebagaimana ucapan Rasulullah, al-halal bayyin wal-haram bayyin. Wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Dan di antara keduanya ada perkara yang mustabihat. Apa sikap yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Siapa yang menghindari syubhat, dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga agamanya. Siapa yang waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang masuk ke dalam syubhat, dikhawatirkan jatuh kepada yang haram. Berarti diajarkan untuk menghindar dari syubhat. Thumma hasa ta'ala ala taqwahu. Kemudian di akhir ayat Allah anjurkan semua kaum muslimin untuk bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya mereka-mereka yang dibahas, yang memiliki hewan buruan, yang melatih hewan pemburunya, yang berburu dengan hewan-hewan tersebut. Bertakwalah pada Allah. Karena takwa Allah akan menjadikan seorang jujur pada dirinya. Jangan kemudian, ini juga boleh, masa ini gak boleh. Itu tidak takwa namanya. Sudah jelas, itu bukan hewan buruan dari anjingnya dia. Anjing lain, liar. Anjing pemburu juga boleh, kenapa anjing ini gak boleh? Sama saja. Itu namanya gak takwa. Sehingga Allah katakan yang dihalalan untuk kalian, yang thayyibat, itu pertama. Kemudian dari apa yang diburu oleh hewan-hewan pemburu yang kalian latih. Dan ucapkanlah bismillah. Silakan makan apa yang mereka tangkap. Tapi ingat, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Jujurlah pada dirimu. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, innallaha sari'ul hisab. Bertakwalah kepada Allah karena Allah sangat cepat perhitungannya. Hadzara min ityanil hisab fi yaumil qiyamah. Bertakwa kepada Allah adalah takut dari yaumil hisab nanti pada hari kiamat. Wa anna dzalika amrun qaddana waqtarab. Dan bahwasanya hari perhitungan itu sudah mendekat dan sudah semakin dekat. Faqala wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta syakuruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika seorang menyuruh hewan buruannya untuk memburu, lalu hewannya mengambil memburu hewan tetangga, apakah halal untuk dimakan? Ya, pada zatnya halal untuk dimakan, tapi kamu harus mengganti hewan tetanggamu. Bayar. Maaf pak, hewan bapak tadi ditangkap anjing saya. Dan ini barakallahu fikum tanda kalau anjing tadi tidak terlatih. Disuruh nangkepnya sana, nangkepnya di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan anjing yang terlatih untuk membantu atau menuntun jalan orang yang buta? Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas sudah kita bahas keutamaan ilmu hatta walaupun pada hewan. Sehingga hewan yang terlatih berbeda hukumnya dengan anjing yang tidak terlatih. Tersirat wallahu ta'ala alamin, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah memelihara hewan buas seperti harimau atau macan? Dan apakah mereka najis? Barakallahu fikum. Kalau binatang buas jelas najis. Seperti anjing juga najis. Tidak halal dimakan. Tidak halal dimakan. Dan barakallahu fikum, tidak boleh dipelihara kecuali seperti anjing pemburu tadi. Karena tersirat tadi dari ucapan Syekh Sa'di bahwa jawareh disebutkan oleh beliau tiga. Sokr, binatang burung elang, al-kalb, dan fuhud. Fuhud itu macan. Jadi wallahu ta'ala alam, seakan-akan dari ucapan beliau, kalau terlatih tidak mengapa. Kalau untuk berburu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kalau hukum asalnya itu bukan hewan peliharaan. Bukan hewan peliharaan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.